Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din amma ba'd. Qala al-Imam النبي رحمة الله عليه وعن نبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادي وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وعارضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال هلا ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال قال اللهم اشهد متفق عليه دار البكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه دار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبدة sesungguhnya zaman telah berjalan seperti keberadaannya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut ada bulan yang 3 berturut-turut keadaannya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Ini 4 atau 3 dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Dan bulan Rajab yang mana terletak di antara Jumadain, terletak di antara Jumadil Ula dan Tsani dan Sya'ban. Maksudnya Jumadil Awal dulu, wa Tsani, wa Rajab dan Sya'ban. Setelah Syaban Ramadan, kita sudah masuk di bulan Syaban, dan insyaallah setelahnya kita masuk di bulan Ramadan, kemudian Syaban, Syawal, nah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bulan apakah sekarang ini? Beliau menanyakan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menjawab, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW diam. Sampai-sampai kami menyangka bahwasanya beliau akan menamakan bulan ini selain namanya. Maka Rasul mengatakan, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Kami katakan, bala, iya. Maka Rasul mengatakan, di negeri apakah ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau lagi diam. Kemudian beliau diam sampai kami menyangka bahwasanya beliau akan menamakan bulan tersebut, kota tersebut selain namanya. Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, bukankah bulan ini negeri nada negeri Mekah? Maka kami mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, hari apakah sekarang ini? Kata para sahabatnya, kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau diam sampai kami menduga bahwasanya beliau akan menamakan hari tersebut selain harinya, selain nama yang sebenarnya. Maka Rasul menjawab, bukankah hari An-Nahar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kami mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya darah sama kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram sesama kalian, seperti haramnya hari ini, hari Nahar, di negeri ini, negeri Mekah, dan di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Maka kalian pasti akan menjumpai Rabb kalian. Kalian semua akan berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah akan menanyakan apa yang kalian lakukan di dunia dulu dari amalan-amalan yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Ketahuilah, jangan kalian wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, wahai umatku, kalian murtad setelahku, kalian kembali setelahku menjadi kafir. Ya, kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ketahuilah, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka boleh jadi sebagian dari yang menyampaikan kepada orang yang disampaikan lebih paham dari sebagian apa yang dia dengar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan? Ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan? Kata para sahabat, na'am. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, persaksikanlah bahwa aku telah menyampaikan agama ini. Dalam hadis ini banyak kita bisa mengambil pelajaran dan faedah, ibrah, nasihat yang disebutkan oleh ahli ilmu dari hadis tersebut, karena hadis tersebut ini sangat panjang, dan begitu pula faedah, pelajaran, nasihat yang bisa diambilnya pun sangat banyak. Faedah yang pertama adalah, disyariatkan di hari akhir ketika menunaikan haji untuk berkhutbah di Hajjatul Wada, ketika wukuf di Arafah, disyariatkan untuk berkhutbah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Dan ini adalah suatu syariat. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya zaman telah berubah, bahwa keadaan zaman telah berubah. Ya, perubahan itu karena banyaknya pelanggaran syariat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman itu semakin berubah. Dengan arti kata bahwasanya semakin banyak kedurhakaan, semakin banyak pelanggaran syariat yang dilakukan. Suruh berhenti aja dulu. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, bahwasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12 bulan. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran minha arba'atun hurum, kata Allah dalam surat At-Taubah. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat bulan tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sebelumnya Rajab. Kamu jumlah bulan itu berapa? Coba. 12. Bulan yang pertama apa? Bulan Hijriah. Muharram. Apa? Safar. Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Jumadil Ula. Jumadil Tsani. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Masih 11. Saya sebenarnya kamu. Muharram. Apa? Safar. Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Jumadil Ula. Jumadil Tsani. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Bukan Sya'wal. Syawal. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Kamu sudah sebutkan Syawal. Kamu suruh puasa orang dulu. Jangan lupa ya. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Betul-betul itu. Nah. Baik. Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah bulan-bulan tersebut. Yang pertama Muharram. Kemudian kedua Safar. Kemudian ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, wa Jumadil Tsaniyah, wa Rajab, wa Syaban, wa Ramadan, wa Syawal, wa Dzulqa'dah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini nama bulan di dalam setahun. Nah, dihafal ini ya baik-baik, jangan sampai salah. Baik. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah muliakan 4 bulan tersebut, ini faedah berikutnya. Maksud dari dimuliakan bulan 4 bulan tersebut yaitu diharamkan di dalamnya, dalam bulan-bulan tersebut, peperangan, tidak boleh ada perperangan. Jadi siapa yang pada berperang di dalamnya melakukan dosa besar. Kemudian tidak boleh di bulan-bulan tersebut seseorang mendzalimi orang lain, melakukan kezaliman. Kezaliman adalah suatu dosa. Namun melakukan kezaliman di bulan tersebut lebih berdosa. Hukum disalahkan ini. Baiknya. Motornya. Mana dalamnya? Ya. Kepada mulut. Saya tidak akan mengharapkan. Baik. Diharapkan bulan tersebut karena di bulan tersebut adalah bulan-bulan yang manusia melakukan perjalanan menuju ke Baitul Haram. Nah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, yaitu diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di sini, diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya supaya manusia bisa memperhatikan dari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik. Begitu ya. Karena kalau bunyi, karena sesungguhnya seseorang apabila dia diam, maka yang tadinya dia berbicara kemudian dia diam, maka orang akan bertanya-tanya apa yang menyebabkan dia diam, sehingga orang pun menjadi perhatian. Oleh karena itu, bagi seseorang apabila dia melihat dari kalangan manusia yang ada di sekitarnya tidak bisa diam, maka dia diam sampai orang-orang di sekitarnya tersebut memperhatikan bahwasanya dia diam, sehingga mereka memperhatikan apa yang akan disampaikan. Sebabnya kata Syekh Rahimahullah, sesungguhnya perkataan, apabila perkataan itu terus berlanjut, terus berbicara, maka terkadang bagi pendengar ada lalainya. Ada lalainya. Ya. Tak akan tetapi jika dia berbicara kemudian terkadang diam, maka di sini akan menjadikan para pendengar itu memperhatikan dengan seksama, lebih teliti dalam mendengarkannya. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, pelajaran yang terbaik, proses mengajar, belajar dan mengajar yang terbaik adalah adanya interaksi, dialog antara pembicara dan yang mendengar, antara dai dan madu, antara guru dan murid, supaya yang satu dengan yang lainnya saling memberikan faedah dan lebih Nah, menancap di dalam ilmu yang akan disampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, bukan bulan apakah ini? Yang mana Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut supaya para sahabatnya pun memperhatikannya. Kemudian faedah yang berikutnya, perkataan para sahabat Allahu wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, padahal mereka pun tahu bahwasanya apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW itu adalah bulan, bulannya adalah kita tahu bulan Dzulhijjah, kemudian negerinya negeri Mekah, harinya hari An-Nahr. Namun mereka mengatakan tersebut karena adab mereka dan ihtiram kemuliaan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk kemuliaan. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, haram darah, harta dan kehormatan sesama kaum muslimin. Haram darah, harta dan kehormatan sesama kaum muslimin. Nah, dari sini disebutkan Syekh, haram harta darah dan kehormatan sesama kaum muslimin bentuk-bentuknya. Bentuk haram dari perkara darah meliputi jiwa dan apa yang semisalnya, melukai, memukul dan seterusnya. Yang berkaitan dengan harta meliputi harta itu sedikit atau banyak, sedikit atau banyak. Maka mengambil harta orang lain, entah itu sedikit atau banyak, maka ini merupakan kedzaliman, suatu keharaman yang diharamkan oleh syariat dan termasuk perkara dosa besar. La yahillu malu mri'in muslim illa min thibatin min nafsi. Tidak halal darah, tidak halal harta seorang muslim kecuali dari keridhaan, dari kerelaan jiwanya. Dan kezaliman pada harga diri meliputi zina dan liwat. Liwat itu adalah perbuatan homo seksual. Wal qadz, dan termasuk wal qadz itu menuduh orang berbuat zina atau liwat atau homo atau lesbi padahal dia terbebaskan dari hal tersebut. Nah, dan terkadang juga masuk dalam perkara kezaliman dalam harga, dalam perkara harga diri, al-ghibah, menggibai saudara, wasab dan mencaci, wasyatam memaki, terlepas dalam perkara ini kezaliman. Dan ini semua kezaliman-kezaliman ini merupakan dosa besar, riba dosa besar, mencaci dan memaki dosa besar. Maka perkara-perkara ini adalah perkara yang haram bagi seorang muslim untuk dia melakukannya dari saudaranya yang muslim. Maka tidak halal darah seorang muslim kecuali dari tiga perkara saja. Tidak boleh kita menumpahkan darah muslim, tidak boleh kita menumpahkan darah muslim entah itu dengan melukainya, membuat dia cacat permanen ataukah tidak permanen, atau sampai menghilangkan nyawanya, maka ini adalah perkara yang haram, tidak boleh. Dibolehkan hal itu dari tiga perkara saja. Dibolehkan untuk membunuh seorang muslim dari tiga perkara saja. Yang pertama adalah muslim seorang yang sudah pernah menikah berzina. Nah itu, wah ini banyak ini. Lihat dong, banyak sekali yang istilah kerennya selingkuh. Nah itu dibunuh sebenarnya kalau untuk orang Islam. Nah banyak ini, udah tahun-tahun orang bawah atau orang atas sama semuanya. Tidak profesinya tukang beca, tukang tumbuh, tukang sayur, tukang ikan, pokoknya kalau sudah melawan tahwat itu susah. Tidak kenal merek ya. Nah, orang yang sudah pernah menikah baik laki-laki maupun perempuan dengan pernikahan yang sah, maka dia dibunuh. Azan wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jalda. Apa lagi terus? Wala ta'kulhum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Baik. Yang kedua adalah qisas. Ini dihalalkan, dibolehkan untuk membunuh seorang muslim karena qisas. Maksudnya qisas itu si A dia membunuh si B. Kedua-duanya muslim, si A muslim, si B muslim. Si A membunuh si B sampai mati. Maka si A pun harus dibunuh karena qisas. Balasannya darah ya darah. Balasannya darah adalah darah. Ini juga banyak terjadi, banyak. Kaum muslimin. Nauzubillah wa sallam. Kemudian yang ketiga adalah wa tarikul dini al-mufariqu lil jamaah, yaitu yang murtad. Yang murtad atau yang keluar memberontak. Nah itu. Ini boleh dibunuh. Pemberontak atau yang murtad dari agamanya. Kalau yang murtad, Rasulullah SAW mengatakan idza baddala dinahu faqtuluhu. Apabila dia merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, jika keluar dari Islam, bunuh. Tadinya Islam kemudian kafir. Maka ini dibunuh. Boleh. Pemberontak kaum muslimin atau pemberontak boleh dibunuh. Kata Rasulullah SAW, idza bu'iya khalifatan faqtulu ahaduhuma. Apabila dibaiat dua pemimpin, maka perangilah salah satunya, yaitu perangi pemberontak. Nah ya, ini maka masalah darah haram untuk menumpahkannya kecuali dari tiga perkara saja. Tidak boleh menumpahkan darah entah dengan melukainya, membuat dia cacat permanen atau tidak, atau sampai menghabiskan nyawanya. Tidak boleh kecuali dari tiga perkara saja. Harta pun demikian, tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan jiwanya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta-harta sama kalian dengan cara yang batil. Cara batin sih dijelaskan dalam tafsirnya itu dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Bukan dengan perasaan atau keadaan masyarakat. Tempat belajar di sini bukan di sana. Kalau mau di sana, sana. Mau sana? Hah? Sarap sini. Baik. Dengan cara yang batin, maksudnya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Bukan dengan cara kebiasaan, perasaan, apa namanya. Amin. Karena ada orang yang dia mengingat, oh ini tidak apa-apa lagi. Padahal ini tidak boleh. Jadi tidak boleh sama wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta-harta sama kalian dengan cara yang batin. Kecuali dengan kecuali keberadaan perdagangan yang ada keriduan sesama kalian. Begitu pula keharaman harga diri sama kaum muslimin adalah haram. Maka tidak boleh seorang muslim menggibahi saudaranya atau dia menuduh saudaranya. Bahkan apabila seseorang menuduh saudaranya yang afifah, yang menjaga dirinya baik dan adituhma, yang terjauhkan dari tuduhan tersebut, misalnya dia mengatakan wahai pezina laki-laki, anta zal, kamu ini pelaku pezina, atau anta luti, atau kamu ini pelaku homoseksual, atau masbatali, kata semisal dari ini. Maka pada hari orang yang mengatakan demikian, entah dia mendatangkan empat saksi yang bersaksi atas zina yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau tidak, maka orang tersebut akan, orang yang menuduh tersebut akan diberikan hukuman dengan tiga hukuman sekaligus. Akan diberikan hukuman tiga sekaligus. Jadi jangan main-main menuduh ini zina, ini pelacur, apalagi ini gay atau apa, lesbi. Tidak boleh sampai ada bukti benar. Kalau kita cuma bilang mungkin menduga, menduga pun baik, jangan memastikan. Walaupun kita memiliki korina yang kuat, tapi jangan memastikan. Kecuali kalau memang ada saksi, empat saksi yang bisa melihatnya dan pernah melihat bahwa dia memang pelaku zina. Kenapa? Karena kalau tidak terbukti, akan dia mendapatkan hukuman dari Allah dengan tiga hukuman. Yang pertama, dia akan dicambuk 80 kali. Jadi orang yang menuduh saudaranya berzina atau homo atau lesbi, maka dia akan diberikan tiga hukuman. Hukuman yang pertama dipukul, dicambuk dengan cambuk 80 kali. Hakim itu dicambuk. Dan hukuman kalau namanya dicambuk itu dilakukan oleh al-ghudu. Al-ghudu itu kuat padanya. Hukuman yang berikutnya, yaitu dia tidak akan diterima persaksiannya. Dia tidak akan diterima persaksiannya selama-lamanya, abadan. Wala taqbalu lahu syahadatan abadan, kata Allah. Tersebut. Jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya, yaitu orang-orang yang menuduh saudaranya muslim pezina, gay atau lesbi, sampai apa yang tidak terbukti itu tersebut, maka tidak akan terima persaksiannya. Setiap kali dia bersaksi di sisi hakim, maka akan ditolak kesaksiannya. Sama saja dia bersaksi tentang harta atau darah atau melihat hilal atau apa saja, maka qadhi menolak kesaksiannya. Qadhi menolak kesaksiannya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan suatu pelanggaran berat dalam Islam. Ini dalilnya dalam yang banyak dipakai oleh para ulama, bahwasanya seseorang kalau sudah melakukan suatu perkara yang besar, misalnya kabiru minal kabair, tidak boleh dia pilih ini. Allah SWT. Nah, ya, misalnya seorang da'i kemudian melakukan na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua, zina, maka tak boleh diambil ilmunya, walaupun pintarnya luar biasa, saking luar biasanya tidak ada kebiasaan, tidak bisa dihadapkan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, pokoknya. Namun, Taibin, boleh. Hukuman yang ketiga adalah dia sebagai orang yang fasik setelah dia menjadi orang yang adil, yang saleh. Dengan ini bertemudar, dan pastinya jalan saksi. Karena kalau diminta, aku saksinya itu harus sempat saksi. Kalau tidak cukup tiga saksi, tidak. Cuma tiga saksi, tidak terpenuhi. Maka hukumannya ketika dia fasik, setelah dia menjadi seorang yang saleh, fala yuzawwaju ibnatu, tidak dinikahi anaknya, anak perempuannya. Jangan nikahi anak wanitanya orang yang fasik. Wala akhihi, dan saudaranya tidak dinikahkan. Wala yataqaddamu imaman fil muslimin katsir min ulama, dan jangan dia ditampilkan sebagai imam baik kaum muslimin di kebanyakan di sisi pendapat kebanyakan para ulama. Orang yang fasik tak boleh. Wala yulla ayya wa wala yatid, tidak boleh dijadikan memiliki kepemimpinan apapun kepemimpinan itu. Karena usara fasikan, karena dia telah menjadi orang yang fasik. Inilah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain itu zina dan judi. Nah, jadi perlu kita ingatkan saudara-saudara kita ini. Kita ingat saudara-saudara kita, karena sebagian saudara-saudara kita itu terlalu kampung mengatakan lontek. Apa lagi? Anak muda. Kecuali dia mendatangkan empat saksi. Allahu Taala, laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada, fa in lam ya'ti bi syuhada fa ulaka innallahu kadzibun. Kalaulah mereka mendatangkan empat saksi di dalam tuduhan mereka, maka apabila dia tidak mendatangkan empat saksi, maka sungguh dia insyaallah adalah para pendusta. Hatta sampai pun kata Syekh Rahimahullah, sampai pun orang yang mengabarkan pada kita ini min asdaqin nas, orang yang paling jujur, orang yang paling jujur, namun dia menuduh, dia mengatakan orang ini begini-begini, dia tidak mendatangkan empat saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Oleh karena itu, Terjadi di zaman Umar Al-Khattab, di sini sebut Abu Syekh rahimahullah, kita baca di sana fayda bagus. Yaitu bahwasanya yang bersaksi itu 4 orang dan 2 lagi. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu ada 4 orang dan 2 lagi yang bersaksi terhadap lelaki, seorang lelaki ada 4 orang lelaki. A, B, C, D. Bersaksi kepada E, di zaman Umar bin Khattab bahwa E ini berzina. Maka Umar bin Khattab meminta untuk mereka datangkan ke jalan beliau. Umar bin Khattab mengatakan, bertanya kepada yang pertama, kamu bersaksi bahwa dia berzina? Maka yang pertama mengatakan, iya, saya bersaksi, dia melihat, saya melihat dia berzina. Dia tanya, kalau ada syarat negara itu ada cara hubungan dia, apa kami yang ikut menurut bil makhala? Apakah kamu bersaksi bahwasanya kamu melihat mak kemaluannya tenggelam di di situ seperti tenggelamnya celak celak di bulu mata itu, kalau mata apa? Mahu ya? Karena kalau orang boleh celakkan masuk dalam mata tu. Baik, pandang seperti tenggelamnya yang celak di mata yang keluar. Kan kalau masukkan mata dia sendiri dia tenggelam. Apa kamu lihat kemaluannya? Begitu. Kalau nak dia mata dia sendiri. Ini memang benar. Ini perkara bukan perkara remeh ini. Harus betul-betul melihat. Nonton. Apa? Tak punya sikat. Ya, masih kata mata kasarnya non tombak. Nah, baik. Kenapa yang saya punya surat banyak dan pertunjukan? Baik. Yang kata yang kedua, beliau mendatangkan yang kedua. Apakah kamu melihat? Nah. Kemudian yang ketiga, nah. Yang keempat, tawakku. Nah. Sudah empat, berani-berani yang keempat, tawakku. Maka ketika dia tawakku, tawakum itu, lihat, ana la ashadu bizina. Aku tidak mempersaksikan dia berzina. Lakinni ra'aitu amran munkaran. Akan tetapi aku melihat perkara munkar. Apa perkara munkar itu? Qala ra'aitu rajulan ala imratin yataharraku kataharrukin mujami. Lakin ashad. Yaitu dia melihat gerakan seperti seorang lelaki. Laki-laki di atas perempuan bergerak seperti gerakannya orang sedang push up. Nah, begitu. Tapi aku tidak mempersaksikan si pemalu sumur. Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan oleh Umar? Fajalah dan salah tata al-awwalin ala tabayani najam. Yalau tabayana anahu gazabun. Kalabatu wa'atul al-rabi. Maka Umar bin Khattab mencambuk tiga orang ini. Nah, tiga orang tersebut karena terbukti mereka dusta dan yang keempat dibebaskan. Subhanallah. Coba dulu teman dan Islam. Ternyata betul-betul dia bersaksi saya lihat masuk. Tapi tidak cukup sampai empat. Cambuk yang tiga. Yang empat ya. Dia cuma melihat perkara yang muka. Gerakan ini. Begitu ya. Maka ini adalah perkara yang penting ya, kawan, jangan berlebihan. Coba Umar bin Khattab tiga, beliau ini mungkin yang tiga orang ini berani bersumpah mungkin. Mau dia melihat, dia melihat tenggelam itu. Namun Umar bin Khattab lebih percaya Al-Quran daripada mereka, iya enggak? Karena harus empat, kata Al-Quran harus empat. Wa idlam ya'tu, fa idlam ya'tu bisyuhada. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka mereka adalah orang dusta. Jadi itu. Begitu ya. Ini perkara yang besar. Kenapa sekarang kita melihat kaum muslimin berbondong-bondong? Ya. Sekedar pakaiannya, memang pakaiannya mengerikan. Tapi kalau bisa mengatakan dia itu berzina, memang ciri-cirinya sudah nampak sekali. Tapi permasalahan menurut dia seorang berzina, atau pernah berzina, itu harus bersaksi. Kita bacakan ini supaya paham. Jangan mudah-mudahan. Terus ada yang dimasalkan? Iya. Apa? Belum berikan tas. Kalau hamil dari pernikahan dan orang tersebut apa namanya benar-benar anda bisa membuktikan yang menggunakan mereka, anda sudah tabayun kepadanya, sudah bertanya kepada dengan entah dengan pernikahan yang siri atau pernikahan yang jahat, memastikan begitu harus bisa dibuktikan. Dan dia mengaku bahwasanya dia belum pernah menikah. Berarti itu dia bersilat. Sebagaimana bisa wanita komedia, ya lah. Wanita komedia tidak ada yang mempersaksikan beliau radhiyallahu taala berzina. Dan para sahabat tidak ada yang bisa bersaksi melihat hal tersebut, kejadian tersebut. Namun dia sendiri yang bersaksi bahwasanya saya hamil dari ini. Harus pastikan sama dia. Jangan sampai kita mengatakan dia hamil, tidak ada suaminya, ternyata lagi pergi merantau. Dia nikah cuma dua orang saja. Dia yang suaminya sekarang penghulu. Atau saksi yang kedua saksi pas kamu menikah meninggal. Kan boleh jadi. Yang walhasil perkara ini jangan berlebihan. Kalau itu sudah bukti itu, ya kan? Kenapa? Ada ke wanita hamil yang bakal persenang? Hah? Terus dipisum. Walaupun dipisumkan untuk memastikan dia bersenang, itu tidak bisa, harus empat. Kita bukan mendalilkan dengan dokter, kita mendalilkan dengan jadis. Untuk menurut seorang bersenang. Kecuali yang hasil visum itu ditanya baik-baik orangnya mau saya berzina, kalau dia mengaku ya sudah, tidak perlu saksi kan? Sekarang orangnya tidak mengaku masalahnya. Kemudian kita mau menuduh dia berzina, ini repot. Kalau dia berdosa kan nanti dia akan, nah, ya kan? Kalau memang dia melakukan suatu perkara yang riba, nah itu kembali mana? Itu dari mana kembali? Apa kali? Kalau video itu sudah saksi tuh, apa? Kalau memang video itu adalah sebagai apa namanya? Bukti dari persaksi disaksikan oleh orang lain, itu tidak hadir. Secara terlalu video itu adalah dia membuka diri sendiri. Nah, kullu ummati muafaa wa muhajirah. Seluruh umat itu diampun dosanya, kecuali muhajirah. Dan muhajirah itu al-udhu nabi amal bi imra'atihi fi al-jariyah thumma fi al-talaqi fa yaqulu fa'al fi kadha wa kadha. Nah, ini sama seperti dia membuka dirinya. Dia berjima sama istrinya, sama wanita, kemudian menekat. Itu secara jelas, dia mengatakan dirinya sendiri, saya berjima. Sama dengan maksudnya. Wahab seperti itu, harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena elektronik tidak bisa dijadikan sebagai anugerah. Karena gampang sekarang, wajahnya orang, bisa enggak? Itu kalau foto, video nggak bisa, video misalnya foto, video misalnya saya foto bukan, video mulai ketahuan nih, kemudian diganti ke mukanya Abu Aliyah, bisa nggak itu video? Saya bertanya, kalau bisa nggak? Belum ada. Kalau foto video, kalau video, ah, Nah, sekarang pertanyaan kita kalau dibatasi, walaupun dia merekam, kan harus dibatasi. Tapi kalau dia sendiri yang merekam, nah ini dia sendiri yang menyebutnya. Tapi kalau namanya, tidak boleh. Si B, si A dan si B, berzina. Bulana dan bulan, berzina. Yang memotnya, si C. Nah, si C ini kan dibatasi. Kalau satu, apa kalau dia mesti jalan satu? Nah, ini dia, ini sebagai satu berdua. Tapi kalau dia tersebarkan, nah ini berarti dia berdosa. Karena membuka air saudaranya. Nah, ya. Karena boleh jadi, ketika dia berzina banyak, dia berzina, kalau dia dalam berzina kan disini-sini. Kan? Allah memaafkan, atau Allah menunjuk mereka, tapi tidak dibuka. Maka kalau sebenarnya mereka, sudah mereka. Tapi kalau ini yang membuka, dia membuka air saudaranya. Nah, ya, tak boleh. Jadi, kalau itu bawa-bawa tetap hidup itu kan sebagai negara. Kalau ada negara yang berbeda lagi ya, ada nih. Tahu ya, ini berbeda antara dia mereka sendiri dengan orang lain mereka. Kalau dia mereka sendiri berarti sama dia mengakui bahwa saya ini berbeda. Ini aja dia. Kalau yang sudah nikah, kalau yang belum, sama. Baik, tapi kalau orang lain, berarti orang lain ini ada apa-apa daripada dirinya. Entah karena dia yang membuka air saudaranya, ya boleh. Atau orang itu lagi lalai, ya kan? Mungkin sakit sudah sampai di ulu-ulunya, dan dia sudah di tempat, tempat terbuka. Ini kita lakukan. Jadi beda, hukumnya tadi ya. Dan walhasil masalah rusak harus tempat. Kalau tidak dicampur. Nah, kalau itu permasalahan lain lagi. Kalau itu permasalahan lain, kalau memang si misalnya suami kan ingin menjebak istrinya, memang istrinya ini sudah kelihatan gelagat, tapi tidak bukti sekarang. Hah? Gelagat bukti ini kemudian dia apa namanya ingin bersaksikan pada itu. Nah, kalau memang dia menggelak dari sini, dia ingin saksi, atau dia masih berbusa, itu namanya mulaan. Masuk pada hukuman lain. Mulaan, dia tetap, video ini bukan saya, jadi mulaan. Karena suami tidak punya saksi, bukan dirinya. Saksinya sudah ada nih, video. Ini kopinya nih, ini laki-lakinya, pemimpin ini, pokoknya. Tapi dia tetap menghilang hukuman saya waktu ini. Nah, itu namanya mulaan, masuk tanpa mulaan. Karena iman, si suaminya akan dicampur sebetulnya kalau tidak. Ini karena dia seorang suami. Maka sini namanya mulaan, bukan dia mengungkar air, maksudnya dihajim. Dia mengungkar ini saksi saya. Nah, saya melihat video. Dan disampaikan kepada ahli telematika, video itu benar. Sudah, masuk bab lain lagi. Bab al-mulaan. Mampu ya? Beda. Dia merekam sendiri, orang lain, dan yang merekam suami. Atau istri. Suaminya selingkuh, istrinya merekam. Nah, ini bab lain. Masing-masing babnya beda. Mampu ya? Tadi Tuhan. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Pada poin yang ini. Wah, hasil kesimpulannya masalah zina ini dan dewasanya adalah perkara yang jangan berkembang. Jangan berkembang. Walaupun zaman kita sekarang itu kita cuma bisa kemungkinan besar. Tapi kalau memastikan, ya kita tahu wanita keluar malam jam 12 malam pakai celana pendek baju ketat, tidak ada mahramnya, pulang jam 3 subuh dalam keadaan sepoyongan. Memang. Tapi kita memastikan waktu berapa? Ya, kan? Harusnya kuat, tapi untuk memastikan ada bisa. Maksud, kita cuma mengatakan ra'ayna amran munkaran. Seperti perkataan tadi. Kami melihat perkara yang munkar. Ya, kan? Munkar dari itu. Mal perempuan keluar jam 12 malam pakai celana pendek, baju ikensi, kemudian pulang jam 4 sepoyongan. Keluar malam tuh apa pakai celana pendek, dingin kan? Ya dah, mana? Luqman. Nah, wa in qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ayo. Ya. Aina ayuma imratin istabarat wa marat ala qawmin faya zaniya. Rasulullah SAW mengatakan wanita siapa saja yang memakai parfum dan kemudian melewati suatu kaum, maka dia berzina. Jelaskan syarat hadis ini. Di sini Rasulullah SAW tidak bertanya wanita itu ayuma imratin, siapa? Sifat. Siapa makan begini, maka ini dia melakukan hal-hal yang tidak menjerumuskan kepada zina. Karena dengan seorang wanita lewat suatu kaum memakai parfum, maka ini akan, dia lewat suatu kaum, maka ini akan menghantar kepada perzinahan. Gitu. Maka wasilah kepada haram, maka haram. Gitu maksudnya. Ini maksud dalilnya. Maksudnya pemahaman tersebut. Bukan setiap wanita yang lewat suatu kaum memakai parfum, dikatakan dia berzina lah. Dia menunjukkan bahwasanya memakai parfum bagi wanita adalah dosa besar. Maksudnya memakai parfum bagi wanita keluar rumah dosa besar. Gitu. Karena itu akan bisa mengantarkan pada dosa besar. Dari segala sesuatu yang mengantarkan pada dosa besar, dia dosa. Maksudnya ya, bukan setiap wanita yang keluar memakai parfum kembali ke ini berzina lah. Karena hukum zina dengan hukum wasilah kepada zina beda hukumnya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahmatullahi alaihi. Pertanyaan itu sudah selesai, tapi saya lupa terus sekarang. Sudah belajar warisan? Selesai di belajar warisan di Magetan kemarin? Sudah selesai? Sudah masuk latihan? Saya bertanya, nanti bisa jamin. Sekarang. Meninggal keponakan, seorang lelaki meninggalkan bapak dan ibu. Tiga anak saudara perempuan, saudara kandung, tiga saudara kandung perempuan. Kemudian neneknya mamanya itu, ya kan? Neneknya mamanya itu. Ya mamanya, mama. Hah? Antum, nenek, mamanya antum, mamanya lagi. Ya, nenek dari ibu, dengan pamannya bapak, saudaranya kakek antum. Bisa? Kita merujak, ini bukan saya menguji, kita lagi merujak. Sudah? Antum bagaimana jawabannya? Apa merujak dulu? Nanti dulu saya katakan. Karena butuh dia jawab. Merujak ya? Warisan, bukan lagi. Salah, kita saling membenarkan. Baik. Sampai mana ya, kawan? Baik. Alam arsyadakallah. Sudah ini. Alam arsyadakallah. Ini Syekh Muhammad al-Wahhab rahmatullahi alaih. Alam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk jalankan ketaatan. Asyharu ila marsalakallahu ila bi taliba ya man yata'ta min du'a ilmu. Ila marsalakallahu li ta'ati anna al-hanafiyata millata ibrahim. Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, wahai siapa yang datang untuk mendapatkan ilmu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk berjalan ke ketaatan. Dan awal kebahagiaan bagi seorang hamba, apa itu? Awal kabar gembira yang didapatkan bagi orang atau hamba Allah. Hah? Masuk surga? Lah, bukan itu awal. Kamu? Halo. Mana ini? Sakit? Kemana? Hah? Cari. Baik. Antum. Awal kabar gembira yang didapatkan oleh seorang hamba. Hah? Baik, saya ingin yang lebih detail. At-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq min Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dan juga ayat Allah wabashiril ladina amanu, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik keimanan dan amal saleh. Qalu anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أنا يعبدون وحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد. Bahwasanya hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Apa itu hanifiyah? Kamu beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama kepadanya, dan dengan sebab itulah Allah memerintahkan seluruh makhluknya dan menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan makna beribadah adalah mentauhidkannya. Dan sebesar-besar apa yang Allah perintahkan padanya adalah tauhid, adalah at-tauhid. Tauhid. Di sini Syekh Rahimahullah menunjukkan bahwasanya awal sebesar-besar perintah Allah adalah bertauhid. Nah, maka seluruh apa yang kita lakukan harus dilakukan dengan bentuk tauhid kepada Allah. Jadi awal perintah ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Jadi perintah apapun yang ada dalam agama ini kita harus mentauhidkan Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, harus di sana adalah ditanamkan sifat pentauhidan. Misalnya di dalam apa namanya berbakti kepada kedua orang tua, harus kita tanamkan pentauhidan kepada Allah. Maksudnya bahwa kita melaksanakan penamaan berbakti kepada orang tua ini semata-mata melaksanakan perintah Allah. Tidak boleh ada tujuan lain adalah melaksanakan perintah Allah. Begitu pula kita menjauhi kemaksiatan, kita menjauhi kemaksiatan ini karena semata-mata untuk Allah. Namanya tauhid. Namanya tauhid itu menyatakan Allah dalam peribadatan, saya akan sebutkan. Namanya tauhid itu adalah menyatakan Allah dalam peribadatan. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, harus bisa kita nampak bahwasannya ini bentuk kita menyatakan Allah. Jangan kita berbakti kepada kedua orang tua ada tujuan dan maksud tertentu selain penyesalan kepada Allah. Jangan kita melaksanakan sholat misalnya ada tujuan selain Allah. Karena ada orang sholat lain tujuannya, iya enggak? Supaya misalnya yang mau nikah, ada tujuannya baru dia hadir sholat ketika menjelang nikah. Setelah sholat, setelah menikah tidak. Nah, menikah itu tempat sukses. Oh itu pula, ada orang yang bersedekah, ada tujuannya, sebagaimana para talib. Nah ini tidak ikhlas, tidak mensyukurkan Allah dalam bersedekah. Jadi intinya, namanya tauhid adalah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, maksudnya mentauhidkan huwa ibradullah bin ibadah, yaitu adalah menyatakan Allah dalam beribadah. Ibadah apa? Banyak ibadah. Ya tak? selama itu adalah ibadah harus mengatakan Allah dalam. Itu namanya tauhid. Ya lah. Di dalam kita berbicara, benar-benar kita berbicara ini untuk Allah. Jangan untuk kepentingan pribadi kalau berkaitan dengan agama maksudnya. Misalnya kita berbicara Al-Quran dan Sunnah. Kita berdakwah, betul-betul dakwah itu Al-Quran dan Sunnah. Menyampaikan Al-Quran Sunnah untuk Allah. Jangan kita ada kepentingan pribadi, kepentingan duniawiya, ataupun tujuan-tujuan lain. Menunjukkan maksudnya dia tidak menyampaikan Allah di dalam dakwah. Begitu maksudnya. Kalau ada orang yang sholat di dalam sholatnya tidak apa, tidak benar-benar semata kata Allah, berarti dalam sholatnya dia tidak menyampaikan Allah. Nah begitu, biaskan seterusnya. Ini penting. Zakat, puasa, haji, apalagi sedekah, dua muamalah, berbagi kepada saudara tua, menghormati orang yang apa namanya memuliakan tetangga, menjauhi zina, khamr, seterusnya. Ada orang yang menjauhi khamr karena dia takut sakit, karena sudah pernah sakit. Berarti ini dia menjauhi khamr bukan karena Allah. Ya enggak? Ada orang yang puasa bukan karena menjalani ketaatan kepada Allah, karena untuk diet. Maka ini dia tidak puasanya bukan karena Allah, bukan berarti dia puasa itu dalam menjalankan Allah. Dia sekarang sebenarnya. Ini betul juga. Jadi namanya tauhid adalah mengisahkan Allah dalam peribadatan. Nah, mengisahkan Allah dalam peribadatan ibadah yang paling besar, tidak menyembah kepada selain Allah. Itu. Ini. Tapi namanya ibadah umum, entah itu perkataan atau perbuatan, jika itu diridhai oleh Allah, maka harus mentauhidkannya. Paham ya? Supaya kenapa kita penting ini? Karena ada orang itu memahami mentauhidkan itu Allah tidak sungguh dan rukuhnya kepada Allah, tidak berkeyakinan bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Itu namanya tauhid. Kalau saya dapat tahu, terus untuk apa Allah mensyaratkan sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menjauhi zina, menjauhi khamar, judi. Untuk apa Allah mengharapkan semua ini? Untuk apa Allah mensyaratkan hal itu? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam beribadah, nah, itu letak sini. Supaya orang jangan salah kaprah, banyak orang. Yang penting saya sholat dan yang penting saya tidak menyembah kepada selain Allah. Lah gimana? Nah, mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsu itu bertentangan dengan syariat Allah, perkara-perkara ya Allah tidak inginkan, lain sudah tidak menyembah Allah. Maka semakin besar seorang menyembah Allah dalam ibadah, semakin besar tauhidnya. Maka, begitu ya. Dan semakin besar tauhid seseorang, semakin besar balasnya nanti di akhirat. Begitu. Dan semakin besar tauhid seseorang adalah semakin besar dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mulai mengatakan, ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Nah, ya. Bahkan siapakah ya Rasulullah, manusia paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat? Kalau Rasulullah SAW as'alun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, seperti riwayat yang sidqan min qalbi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah jujur atau ikhlas dari hatinya. Maksudnya jujur dan ikhlas benar apa yang dia katakan dengan apa di hatinya dan apa yang dia anggota tubuhnya benar. Nah, semakin besar seseorang dalam keikhlasan dan kejujuran tersebut, semakin besar dalam mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Betul ya? Para mukminin, qalu wa huwa ifradullah bil ibadah, qalu wa adawna an washirku wa wada'atu ghairi ma'hu wa dalil qul ta'ala a'budullah wa la tushriku bi syai'a. Dan ibadah tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan sebesar-besar apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Hal itu adalah berdakwah kepada selain dan berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengannya sesuatu apapun. Di sini kata Syekh Muhammad Ahmad Al-Jami, kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kesyirikan itu ibadatu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah, ini lebih bagus dan lebih luas dibandingkan kalau mengatakan dakwah, berdoa. Karena kenapa? Karena berdoa itu terbagi menjadi dua macam, diantaranya dua ibadah. Maka namanya kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat, dia sholat tersebut ada tujuan juga kepada selain Allah, maka sholatnya itu adalah sholat yang terkontaminasi dengan kesyirikan. Kalau ada orang yang kita melihat banyak sekarang orang yang bersedekah, baru-baru ini itu caleg, sedekahnya ini seharusnya sedekah itu hanya ditujukan kepada Allah, maka dia tujuannya ada di dunia. Maka sedekahnya ini, dalam sedekahnya ada kesyirikan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia menduakan Allah bersama dengan Allah dalam sedekah tersebut. Ini wakil. Makanya anjuran untuk mendakwah itu yang pertama kali tauhid, karena tauhid bukan berkisar sekadar sunnah rukun saja. Nah, tauhid itu berkisar pada semua, dalam berkata, dalam berbuat, dalam berkeyakinan. Ini sehingga sangat disayangkan kepada saudara-saudara kita yang meremehkan perkara tauhid di dalam berdakwah, seperti saudara kita yang sebut tadi. Nah, Allah subhanahuwataala layakihim, yang setiap hari dan waktunya dihabiskan untuk bahas politik dan politik, padahal belum tentu orang-orang yang berada bersama mereka itu paham benar apa itu politik. Nah, begitu. Dalilnya, ibadah itu adalah, tauhid itu adalah ibadah, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan dan kusyirikan, perkara yang paling besar yang Allah larang adalah firman Allah, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Dia. Mohon ya insyaallah ini. Qawlu faidha qila laka man usulu as-salatatu allati yajib ala al-insani ma'arifatuha. Perkataan beliau apabila dikatakan kepadamu, apakah usul yang tiga yang wajib bagi seseorang untuk mengenalnya? Qawlu faqul ma'arifatul abdi rabbahu wa nabiyahu wa Muhammad wa Nabiya Muhammadin wa Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul abdi rabbahu wa Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Muhammadin, kenapa Muhammad itu ada matanya tuh karena Muhammad itu. Faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Rabbahu apa rabbihi? Rabbahu. Sebagai apa dia? Mafhum dia dari mana? Ma'rifat. Dia izin, kok bisa? Beramal-amal, pilih. Wa nabiyahu Muhammad. Ini seharusnya Muhammad. Sebagai apa? Badan dari? Badan apa? Badan jus atau kulit itu. Seharusnya ada alifnya sini. Yang ada bukunya wa nabiyahu Muhammad SAW. Ada punya buku tak? Tidak ada. Antum jenis satu salah. Muhammadan. Beratun salah. Antum? Muhammadan. Beratun yang salah. Kalau nah di sini menunjukkan wajib. Qawlu fa idza qila laka man rabbuk? Apabila dikatakan kepada engkau siapa rabbmu? Faqul rabbi Allahu alladzi rabbani warabba jami'al alamina binikmatihi, dalam kitab mungkin binikmatihi. Apabila dikatakan kepadamu, siapakah Rabbu, maka katakanlah, jawab, Rabbu adalah Allah yang telah membimbingku dan membimbing seluruh makhluk dengan kenikmatannya. Jadi di sini kita dapatkan faedah bahwasanya kita bertumbuh kembang dari kecil menjadi besar, sehat dan bugar, bertumbuh dan seterusnya tumbuh. Ini semua karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita balas kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah. Syukur itu adalah beribadah dan taat kepadanya dan menjauhi apa yang menjadikan Allah murka dan marah. Setiap kita terjatuh, kita bertobat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya senantiasa tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, baik, nikmat Allah, Allah mentarbiah makhluknya. Tarbiah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Tarbiah Allah menjadi terbagi dua. Apakah itu? Bagaimana? Dan kenikmatan. Bumi, tarbiyah Allah terbagi menjadi dua. Apa itu? Taibatullah. Sumaya. Baik ya. Banjari. Ada yang lain? Ada deh. Lekwet. Lupa. Abu Salman. Abu Salman siapa namanya? Abu Salman siapa nama? Kan ada nama. Itu kan kunyah. Sebenarnya ada Abu Salman Mustafa. Ya, nama-nama. Nama antum? Pak? Enggak ada kan? Abu, bagus namanya Abu Salman Arnold. Masya Allah. Bukan Arnold Swiss. Apa ini? Swiss Neger. Kita masih ingat kasihan, karena itu masih anak-anak dulu. Pak? Sudah umur 52 tahun itu. 60, 70 mungkin. Pokoknya mau mati. Itu berkatanya terhadap Islam. Sebentar lagi, sebentar saya bertobat. Dia dapat ini. Kalau-kalunya malaikat maut. Baik, Pak. Hah, Abu Salman. Tarbiyah Allah terbagi menjadi dua, apa itu? Bisakah? Saya lapar. Barakallahu fiik. Abu Mizan. Abu Mizan namanya siapa? Budiman. Budiman. Budiman. Budiman. Bagus. Budiman. Antum. Budiman. Sama dua ini. Antum. Tarbiyah khusus dan umum. Apa tarbiyah khusus? Tarbiyah apa itu? Khusus. Tarbiyah umum? Para seluruh makhluk berupa? Nah itu, kita sudah bahas tadi tafsir Asadi dengan menafsirkan ayat Allah apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fiik. Baik. Kenikmatan apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka bermakna banyak yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa dijumlah. Nah, kenikmatan itu berupa ni'matul ijad. Ni'matul ijad itu nikmat yang dijadikan dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang tahu nikmat dari tidak ada menjadi ada? Apa bentuknya? Tahu? Yang tenang. Tahu? Nikmat yang tidak ada menjadi ada. Kamu? Kamu? Siapa yang bisa? Hah? Contoh yang paling besar selain itu. Nah, itu termasuk. Ada yang bisa sebutkan contoh yang paling besar? Abu Fad? Hah? Nah, anda? Hah? Aywa, contoh kamu. Kamu kan tidak ada, jadi kamu. Iya, tak? Nah, makanya saya bilang tadi contohnya kamu. Tapi kau tidak mau jawab saya. Jadi, seharusnya jawabannya tadi. Hal ata'ala insani hinum minaddahni lam yakun syai'an madkurah. Bukankah belum datang kepada manusia suatu yang mana kabar dari mereka pada suatu saat yang dulu mereka belum ada menjadi ada yang namanya manusia. Nah, ya. Ini kenikmatan. Dengan satu saja kenikmatan ini kita sudah tidak pantas untuk tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah. Nikmatul hidayah, kenikmatan hidayah. Dan nikmatul Islam dan kenikmatan Islam. Nikmatul iman dan kenikmatan keamanan. Al-amn, yaitu rasa aman. Dan seterusnya. Nah, qauluhu wa ma'budu laisa li ma'budun siwahu wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahanku yang tidak ada sesembahan selain aku. Yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah sesembahanku yang tidak ada sesembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ini dalilnya alhamdulillah. Maka ini apa namanya? Sebagai tambahan saja. Sebagian saudara-saudara kita ada yang buat sekolah, memasukkan dalam sekolahnya itu IPA IPS. Untuk apa memasukkan IPA IPS? Oh, ini sudah ada pelajaran dalam usul salam. Iya kan? IPA IPS kan ilmu pengetahuan alam. Iya kan? Alam itu kan selain Allah. Iya enggak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pun bagi Allah yang kesempurnaan Rabbnya alam. Itu apa lagi kita pelajarin? Arab pelajar khusus ilmu pengetahuan. Pelajari usul salam, tak ada ilmu pengetahuan alamnya. IPS, ilmu pengetahuan sosial, oh, sudah dibahas dalam masalah akhlak, riyadhus shalihin, masalah sosial, nak? Sosial, bagaimana bertetangga, bagaimana berbicara, bagaimana apa bermasyarakat, bagaimana jual beli, bagaimana apa pelajaran IPA IPS? Kita sayangkan ini. Nah, dan ini kurikulum begini mana? Tidak ada dalam salaf. Maka salafnya kita belajar IPA IPS adalah Al-Quran dan Sunnah. Di kitab akidah IPA IPS dalamnya. Sahih Bukhari banyak IPA IPS dalamnya. Iya kan? Yang disyariatkan memang pelajari bahasa dan hidung. Kalau itu diwajarkan, nah ini IPA IPS, PSPB, apalagi ya kan PPKN. Tambah lagi Indonesia Raya, hormat bendera, siap keran, maju, nah lancang depan. Baik. Hai, maksudnya pelajaran segala sesuatu wa kullu ma siwa Allahi alamun wa ana wahidun min dzalika alam. Segala semua yang selain Allah adalah alam. Jadi ilmu selain Allah apa namanya? Segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Jadi ilmu pelajari ilmu kita tentang alam ya ilmu tentang selain Allah. Kita belajar tentang langit, bagaimana itu ilmu pengetahuan alam. Bagaimana untuk pelajari langit, bagaimana hujan turun, sebut di dalam Al-Quran. Untuk apa kita pakai bukunya? orang-orang kafir. Bahkan kalau kita mau teliti dengan teliti, kita sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aristoteles dan Apostol Socrates, itu pada asalnya mereka itu mempelajari dari kitab yang diturunkan dari langit. Dan yang lebih lengkap adalah Al-Quran. Begitu sehingga mereka mendapatkan kalau musrumus hanya perkataan manusia pada intinya bersumber dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah entah pada kitab-kitab sebelumnya dan sempurna ke dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Baik, ini yang disebutkan oleh ahli ilmu. Paham ya? Insyaallah saya kira cukup sampai sini. Saya sudah dilakukan sudah siapa? Tanya mana? Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.